kemudian berjalan di atas shirath, kemudian pemberian buku catatan amal, kemudian masuk ke dalam surga atau neraka, maka orang-orang yang beriman dan bertakwa tidak ada rasa takut atas mereka menghadapi itu. Kemudian yang kedua, yaitu walahum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih. Mereka tidak pula bersedih. Orang-orang yang beriman dan bertakwa tidak pernah bersedih atas keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan. Karena keluarga orang yang beriman dan bertakwa senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan sebelumnya pada ayat 112. Kita sekarang baca ayat yang ke-113. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Artinya, dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka, maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Wa dzalika annahu balagha bi ahli al-kitabi al-hawa wal hasad ila anna ba'dhum dhallala ba'dhan." Lihat, ini perhatikan. Dan yang demikian itu sampai kepada ahlul kitab, hawa nafsu dan sifat hasad kepada sikap sebagian mereka menyesatkan kepada sebagian yang lain. Wa kaffara ba'dhum ba'dhan, dan sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Kama fa'ala al-ummiyun min musyrikil Arab wa ghairihim, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang baca tulis, orang-orang yang buta baca dan tulis dari kaum musyrik Arab dan selain mereka. Ayat ini menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa akibat hasad mereka, akibat hawa nafsu kaum ahlul kitab, maka sebagian mereka menyesatkan sebagian yang lain. Sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Fakullu firqatin tudallilul firqatal ukhra. Sebagaimana kabilah-kabilah di masa musyrik kaum Arab jahiliyah, mereka satu kabilah menyesatkan kepada kabilah yang lain. Ya, satu kabilah mengkafirkan kepada kabilah yang lain. Wa yahkumullahu fil akhirati bainal mukhtalifaini bihukmihi al-adla. Dan Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat kelak akan memisahkan antara dua orang yang sedang berselisih dengan hukumnya yang adil. Alladhi akhbara bihi ibadah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan hal itu kepada hamba-hambanya. Fa innahu la fawza wa la najata illa liman sadaqa jami'al anbiya wal mursalin. Sesungguhnya tidak ada kebahagiaan dan tidak ada kesuksesan kecuali bagi siapa yang mempercayai seluruh para nabi dan para rasul, wamtasala awamir rabbih, dan mengerjakan perintah-perintah Rabbnya, wajtanaba nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, waman adahum fahuwa halikun, barang siapa yang selain itu maka dia akan binasa. Ayat ini sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari, orang Yahudi gara-gara hasad mereka, gara-gara hawa nafsu yang mereka miliki terhadap ketenaran, terhadap kekuasaan, terhadap kemasyhuran, akhirnya mereka menyesatkan orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka mempunyai hawa nafsu dan hasad. Padahal kaum Yahudi, antara kaum Yahudi dan Nasrani sama-sama membaca Taurat. Kitab mereka sama. Ya. Kitab mereka adalah sama. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh bahwa tidak akan ada keberuntungan, keselamatan dunia akhirat kecuali dengan mengimani seluruh rasul. Ya, dengan mengimani seluruh rasul dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini ayat yang kita ambil dari tafsir As-Sa'di. Coba kita lihat apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Yubayyinu bihi ta'ala tanaqudahum wa tabaghuduhum wa ta'adihim wa ta'adiyahum wa ta'anudahum." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang saling bertentangannya antara kaum Yahudi dan Nasrani, Ahlul Kitab. Saling murka, memurkainya antara kaum Yahudi dan Nasrani. Saling melampaui batasnya antara kaum Yahudi dan Nasrani. Saling congkak, ngeyelnya dalam kebatilan antara kaum Yahudi dan Nasrani. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada penjelasan dari Imam, dari Abdullah bin Abbas terhadap ayat ini, cerita. Ini cerita ya, kenapa sampai ayat ini keluar. Lamma qadima ahlu Najran minan Nasara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atathum ahbaru Yahud. Ketika penduduk Najran dan mereka beragama Yahudi mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum Yahudi ketika penduduk Najran dan mereka beragama Nasrani mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kaum Yahudi pun mendatangi juga. Fatanaza'u 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka antara Yahudi dan Nasrani sama-sama ahli kitab, mereka saling bertengkar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maka ada seorang Rafi' bin Huraimilah, "Ma antum 'ala syai' wa kaffara bi Isa wa bil Injil." Rafi' bin Huraimilah, seorang Yahudi pada waktu itu, mengatakan, "Kalian wahai Nasrani tidak ada apa-apanya. Kalian itu tidak ada nilainya sama sekali." Dan dia kafir terhadap Isa dan Injil. Wa qala rajulun min ahli Najran minan Nasara lil Yahud. Adapun kaum salah satu penduduk dari kaum Najran yang beragama Yahudi berkata kepada kaum Yahudi, "Ma antum 'ala syai'." Kalian itu tidak ada nilainya apa-apa. Kalian agama yang tidak punya nilai. Wa jahada nubuwata Musa wa kafara bit Taurah. Dan dia mengingkari kenabian Nabi Musa dan kufur dengan Taurat. Fa anzalallahu fi dzalika min qawliha wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai' wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab. Makanya Allah setelah itu menurunkan ayat bahwasanya kaum Yahudi mengatakan kepada Nasrani, "Kalian tidak ada apa-apa. Kalian tidak ada nilainya sama sekali." Kaum Nasrani mengatakan kepada kaum Yahudi, "Kalian tidak ada nilainya sama sekali. Kalian tidak ada nilainya sama sekali." Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, indahlah agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mempercayai, mengimani seluruh nabi dan mengimani kitab-kitab yang dibawa oleh nabi-nabi tersebut. Tidak akan sempurna keimanan seseorang kecuali apabila dia beriman kepada seluruh nabi. dan seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kelapangan hati ajaran Islam. Kelapangan hati ajaran Islam menerima ya semua yang baik, baik dari siapapun, diterima hal-hal yang baik dan tidak mengindahkan hal-hal yang baik tersebut meskipun bukan dari golongan kita. Baik para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya yang kita baca surat Al-Baqarah ayat 114, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Artinya, dan siapakah yang lebih berbuat zalim daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya, berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya, yaitu ke dalam masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapatkan kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang orang-orang yang berbuat zalim terhadap hak masjid. Terhadap hak masjid. Apa orang-orang yang berbuat zalim terhadap hak masjid? Perhatikan perkataan Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ay, la ahada azlamu wa ashaddu jurman mimman mana'a masajid Allah. Maksudnya adalah, tidak ada seorang pun yang lebih berbuat zalim dan lebih berbuat dosa dibandingkan seorang yang melarang untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Maka, hati-hati, setiap kebijakan, siapa yang mempunyai kekuasaan yang dengan kebijakan tersebut akhirnya seseorang kaum muslim susah pergi ke masjid, maka ini termasuk di dalam ayat ini. Orang yang paling zalim, orang yang paling besar dosanya. Kenapa? Siapakah dia? Yaitu orang yang dengan kebijakannya akhirnya manusia terhalang-halangi untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Siapa yang mempunyai pegawai, siapa yang mempunyai pembantu, siapa yang mempunyai orang bekerja padanya, maka hati-hati. Jangan sampai ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, terutama laki-laki ya, dilarang untuk pergi ke masjid. Karena itu termasuk daripada kezaliman yang sangat zalim. Perbuatan yang tidak ada kezaliman yang lebih besar darinya. An dzikrillahi fiha, dan melarang seseorang berzikir kepada Allah di dalam masjid-masjidnya. Wa iqamatis shalah wa ghairiha min anwa'it ta'at, dan juga mendirikan salat dan selainnya dari macam-macam jenis ketaatan-ketaatan. Maka sekali lagi, siapa yang mempunyai wewenang, kekuasaan, yang mempunyai para pegawai di bawahnya, yang mempunyai para yang mempunyai orang-orang yang mempunyai kekuasaan, siapapun itu, apakah dalam skala besar ataupun lingkupnya kecil, hanya sebuah perusahaan atau bahkan hanya lingkup keluarga, maka jangan sampai dilarang istri-istri kita jika ingin pergi ke masjid, asalkan keluar rumah menuju masjidnya dengan penuh adab dan penuh syarat-syarat yang mencukupi untuk seorang perempuan keluar rumahnya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk pergi ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wasa'a ay istahada wa badala wasa'ahu. Artinya, dan dia berusaha, yaitu bersungguh-sungguh dan mengeluarkan usahanya fi kharabiha al-hissi wal ma'nawi, yaitu dalam merusak, merobohkan masjid-masjid tersebut. Ini adalah sebuah kezaliman yang besar, ya, baik merusaknya secara lahiriah fisik masjidnya ataupun merusaknya secara maknawi, makna dari masjid tersebut, artinya fungsi masjid sudah tidak ada lagi. Nah, ini hati-hati, ya. Dan kebalikannya, seorang yang memakmurkan masjid, maka itulah tanda orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menyebutkan fal kharabul hissi hadmuha wa takhribuha wa taqdziruha. Adapun pengrusakan terhadap masjid secara lahiriah seperti merusaknya, merobohkannya, ya, kemudian mengkotorinya, ini termasuk daripada perbuatan yang paling zalim berdasarkan ayat ini. Wal kharabul ma'nawi, adapun pengrusakan secara maknawi, secara abstrak, man'udzakirina lismillahi fiha, melarang orang-orang yang berzikir kepada Allah di dalam masjid-masjid tersebut. Wa hadza 'amun, dan ini adalah umum, likulli man ittasafa bihadzihi shifah, setiap orang yang bersifat dengan sifat ini, fayadkhulu fi dzalika ashabul fil, maka masuk di dalamnya juga tentara Abraha yang membawa gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Wa Quraisy, dan juga termasuk di dalamnya kaum kabilah Quraisy yang kafir, yang menahan seseorang untuk sholat, berzikir di Masjidil Haram. Wa hina saddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha 'am al-Hudaybiyah, dan ketika mereka menahan-nahan, menghalang-halangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pergi ke Masjidil Haram pada tahun Hudaybiyah, ya. Wa an-Nasara hina akhraju Baitul Maqdis. Jadi sekarang Syekh menyebutkan contoh-contoh orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari masjid-masjid Allah. Di antaranya tadi sudah disebutkan menghalang-halangi masjid-masjid Allah secara lahiriah, yaitu menghalangi Rasulullah untuk sholat di Masjidil Haram. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat, diletakkan usus-usus unta di punggung beliau ketika beliau sujud. Ya, bayangkan usus-usus unta. Kemudian dihalang-halangi Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Ummu Jamil, yang mana Ummu Jamil bersama orang-orang kafir Quraisy menghalang-halangi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk pergi sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Nah, ini bentuk dari orang-orang kafir Quraisy menghalang-halangi manusia dari berzikir kepada Allah dan memakmurkan masjid. Begitu juga kaum Nasrani, hina akhraju Baitul Maqdis. Ya, akhrabu Baitul Maqdis. Kaum Nasrani ketika menghancurkan Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa di Palestina. Wa ghairuhum min anwa'iz zulmah atau min anwa'iz zalamah. Dan selain itu dari orang-orang yang melakukan perbuatan zalim, as-sa'ina fi kharabiha, yang mereka berusaha untuk merusak masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, muhadatan lillah, sebagai bentuk pembangkangan mereka terhadap Allah. Wa masyaqatan fajazahumullah bi an mana'ahum dukhulaha syar'an wa qadaran, ya, dan kemudian untuk menyulitkan hamba-hamba Allah masuk ke masjid-masjid Allah, maka Allah balas mereka dengan Allah larang mereka untuk memasukinya, baik secara syar'i ataupun secara takdir. Jadi secara syar'i kita tidak boleh membiarkan kaum Yahudi, Nasrani, orang musyrik untuk masuk ke Masjidil Haram. Secara takdir juga seperti itu. Kita tidak diperbolehkan untuk membiarkan orang-orang musyrik masuk ke dalam Masjidil Haram illa khaifin dzalilin, kecuali dalam keadaan mereka merendahkan diri, menghinakan diri dan penuh dengan rasa takut. Falamma akhafu ibadallah akhafahumullah, maka ini balasan. Barang ketika mereka menghalang-halangi hamba Allah untuk pergi ke Masjidil Haram, mereka menakut-nakuti hamba-hamba Allah untuk pergi ke Masjidil Haram, maka Allah balas mereka. Allah pun memberikan rasa takut kepada mereka. Fal musyrikuna alladzina saddu rasulah wa lam yalbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa yasiran hatta adzina Allahu lahu fi fathi Makkah wa mana'a al-musyrikin min qurbi min qurbani baitih. Maka ketika perjanjian Hudaibiyah, orang-orang musyrik melarang, menghalang-halangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendekati Masjidil Haram, maka Allah balas. Ketika terjadi penaklukan kota Mekah, Rasulullah Subhanahu wa taala memberikan keleluasaan bagi Rasulullah untuk mendekati Masjidil Haram dan melarang orang-orang musyrik untuk mendekati Masjidil Haram. Jadi ada pepatah Arab, hati-hati ya dalam hidup, kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan. Artinya apa? Sebagaimana yang kamu lakukan, seperti itu yang akan dilakukan kepada kamu. Ketika kaum Quraisy mereka menghalang-halangi Rasulullah sampai terjadi perjanjian Hudaibiyah, menghalang-halangi dari apa, Pak? Dari beribadah di Masjidil Haram, melakukan umrah, tawaf, sa'i, sholat, berzikir di sana. Mereka halang-halangi Rasulullah sampai terjadi perjanjian Hudaibiyah yang nota-notanya banyak sekali menguntungkan kaum kafir Quraisy. Maka ketika penaklukan kota Mekah hanya beberapa saat, mungkin beberapa tahun saja, Allah balikkan mereka. Mereka terhalang dari Masjidil Haram sampai hari kiamat, dan kaum muslim yang memiliki Masjidil Haram. Ini kama tadinu tudat. Sebagaimana yang kamu perbuat, seperti itu yang kamu rasakan. Seperti itu yang kamu akan rasakan dari seseorang. Maka hati-hati menzalimi orang, apalagi menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harami ba'da 'amihim hadza. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini menunjukkan hukum dilarangnya kaum musyrik mendekati Masjidil Haram setelah penaklukan kota Mekah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kaum musyrik adalah najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Penaklukan kota Mekah kapan? Tahun ke-7 Hijriah. Semenjak tahun ke-7 Hijriah sampai detik ini, mereka tidak diperbolehkan mendekati Masjidil Haram. Ya, tidak diperbolehkan mendekati Masjidil Haram. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain, kata Syekh, wa ashabul fil, tentara gajah. Tahu Pak kenapa tentara gajah itu masuk ke dalam kota Mekah? Sebabnya tahu? Ingin menghancurkan. Kenapa mereka ingin menghancurkan Ka'bah? Karena ya, Abraha itu membangun, dia kan berasal dari Yaman. Dia membangun sebuah kanisah, gereja di Yaman, dan dia ingin orang-orang beribadah di gereja tersebut sebagaimana orang-orang beribadah di kota Mekah di samping Masjidil Haram. Jadi orang-orang dahulu ya menganggap bahwa tempat peribadatan yang paling-paling masyhur adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, dia ingin menghancurkan Ka'bah agar orang-orang kiblatnya berpindah ke Yaman. Makanya mereka mendatangi orang-orang yang ada di Mekah untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Qad zakarallahu ma jara alaihim wan nasara sallatallahu alaihimul mu'minun mu'minin fa ajlaw anhum. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan apa yang terjadi kepada para tentara gajah, dan juga kaum Nasrani, yang mana orang-orang beriman telah menguasakan kaum Nasrani, mengalahkan kaum Nasrani, dan memenangkan kaum orang-orang beriman, kaum beriman. Wa hakadha kullu man ittasafa biwasfihim fala budda an yanaluhu qistuhu. Maka demikianlah setiap orang yang bersifat dengan sifat mereka, maka harus dia mendapatkan bagiannya. Wa hadha minal ayatil azima akhbara biha al-Bari qabla wuqi'iha fa waqa'at kama akhbara. Dan ini termasuk dari ayat-ayat yang agung. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu sebelum terjadinya dan akhirnya terjadi sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ashabul Fil itu ayat yang merupakan tanda kekuasaan Allah. Kemudian juga ayat ini merupakan tanda kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa sebagaimana mereka menghalang-halangi kaum muslim untuk masuk ke Masjidil Haram, mereka juga akan dihalang-halangi nantinya. Ini sebelum terjadinya, ketika terjadi kita beriman. Ya. Wastadalla al-ulama'u bil ayatil karimah annahu la ya'ala annahu la yajuzu tamkinul kuffar min dukhulil masajid. Para ulama berdalil dengan ayat yang mulia ini bahwa tidak diperbolehkan memasukkan orang-orang kafir ke dalam masjid-masjid. Enggak boleh berdasarkan ayat ini. Ini hukum fikih. Ya. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 114, tidak diperbolehkan orang-orang kafir kita berikan izin untuk masuk ke dalam masjid-masjid. Masjid apapun. Masjid biasa atau masjid Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ya, tidak diperbolehkan. Lahum fid dunya khizyun. Di dunia mereka mendapati kehinaan, ay fadhihah, yaitu kehinaan sebagaimana yang sudah dijelaskan. Walahum fil akhirati adzabun adzim. Dan mereka dalam kehidupan akhirat mempunyai siksa yang pedih, ya. Mempunyai siksa yang berat. Wa idza kana la adlama mimma mana'a masajidallah an yuzkara fiha ismuh fala adlama mim imanan mimman sa'a fi imaratil masjid bil imaratil hissiyah wal ma'nawiyah. Nah, Syekh kemudian menjelaskan, kalau seandainya termasuk orang yang paling zalim adalah orang yang menghalang-halangi hamba-hamba Allah untuk beribadah di masjid-masjid Allah, maka begitu pula kebalikannya. Termasuk kebaikan yang paling utama, kebaikan yang paling utama, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Paham? Saya ulangi, kalau seandainya menghalang-halangi orang dari masjid Allah, menghalang-halangi orang dari sholat, dari zikir, dari memakmurkan masjid, itu adalah sebuah kezaliman yang sangat zalim, maka kebalikannya, termasuk kebaikan yang sangat baik, orang-orang yang memakmurkan masjid, yang mengajak orang pergi ke masjid, yang mengajak orang untuk beribadah di masjid, yang mengajak orang untuk bermunajat, berzikir di masjid. Nah, ini kebaikannya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ayat apa itu? Surat At-Taubah ayat berapa? Hah? 19. Sesungguhnya Allah sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tanda orang yang memakmurkan, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah memakmurkan masjid. Wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mereka mendirikan salat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah, maka mereka, semoga mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bal Qad amara Allah Ta'ala bi raf'i buyutihi wa ta'zimiha wa takrimiha. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk mengangkat rumah-rumahnya, artinya mengagungkannya, memuliakannya, sebagaimana firman Allah, fi buyutin antuzkara adzinallahu antuzkara fiha, saya ulangi, fi buyutin adzinallahu anturfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Di dalam rumah-rumah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan untuk diangkat zikir-zikir di dalamnya dan disebutkan nama-nama Allah di dalamnya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, walil masajidi ahkamun katsirah yarju hasiluha ila madmuni hadhihi al-ayatil karimah. Dan masjid-masjid mempunyai hukum yang sangat banyak. Semuanya ringkasannya kembali kepada rangkuman dalam ayat ini, yaitu memakmurkan masjid-masjid Allah. Ya, dalam saya pernah ngisi di Muttaqin tentang adab-adab masjid. Adab-adab masjid, ada tahiyatul masjid, ada masuk dengan tangan dengan kaki kanan, kemudian ada duduk tidak boleh sembarangan ketika di masjid, kemudian ada bahan tidak boleh sembarangan ketika di masjid, menjaga kebersihan, kemudian tidak mengangkat suara di masjid. Ini semua masuk ke dalam ayat ini. Mengagungkan masjid dan memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang sangat berarti di awal tadi, yaitu hati-hati. Seseorang yang punya kewenangan, punya kekuasaan, yang memperkerjakan orang padanya, ataupun yang orang-orang di bawah tanggungannya, untuk tidak menghalang-halangi mereka dari masjid-masjid Allah. Baik itu anak-anak kita, ataupun istri kita, ataupun para pegawai di kantor kita, ataupun para pekerja di warung kita, dan semisalnya. Jangan dihalang-halangi dari masjid-masjid Allah. Ketika dikumandangkan azan misalkan, datanglah. Biarkan mereka pergi ke masjid-masjid Allah untuk berjamaah. Wallahu a'lam. Nah, silakan jika ada yang ingin menambahkan ataupun ingin bertanya. Nah, ya ibu-ibu mungkin ada yang bertanya. Sudah. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini di ayat 114 ini kan antara orang kafir yang menghalang-halangi. Ini ada kasus yang pernah saya alami. Saya dengar di Jakarta salah satu masjid dibubarkan oleh ketua takmir masjid karena alasannya pada saat berkumpul itu mempersoalkan persoalan partai. Nah, dengan dari partai itu mengatakan bahwa kami memakmurkan masjid, berkumpul di dalam masjid, tapi yang dibicarakan adalah soal partai. Kemudian oleh ketua takmir masjid itu menyebutkan hadis tentang bahwa masjid itu adalah tempat sholat, qiraatul Quran dan berzikir. Nah, kemudian yang kedua, masjid lain lagi, itu ketua takmir masjidnya diancam oleh salah satu pengurus ormas Islam yang berhaluan keras, meminta waktu untuk mengisi khutbah Jumat. Dan sampai sekarang ini mereka tetap mengisi karena diancam oleh orang-orang ormas yang keras itu, dianggap apabila takmir para takmir masjid itu tetap tidak memberikan waktu kepada mereka, malah diancam dengan halal darahnya. Jadi ini antar umat Islam sendiri. Jadi bagaimana, siapa yang kebenarannya itu? Ya, ya, terima kasih. Barakallah. Ya, fikum bar. Yang pertama, bagus pertanyaannya ini. Sebenarnya lari kepada kewenangan, Pak. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya lari kepada kewenangan masjid. Jadi di sana di dalam masjid itu Kalau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai kewenangan terhadap masjid-masjid adalah pemerintah setempat. Dan nanti pemerintah menurunkan kewenangan itu kepada pengurus masjidnya. Jadi pengurus masjid yang paling berhak untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masjid. Ya. Maka yang jamaah ataupun yang hadir di masjid harus taat kepada perintah dan kewenangan yang dimiliki oleh pengurus masjid tersebut. Dan itulah fungsinya orang yang memakmurkan masjid. Artinya ada pengurus di dalamnya. Adapun hukum fikih membicarakan tentang permasalahan politik di masjid, maka tidak sewajarnya itu dilakukan. Kenapa? Karena memakmurkan masjid sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa masjid dibangun hanya untuk sholat, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membicarakan masalah politik partai. Ya. Meskipun dengan niatan diembel-embeli dia, kita ini adalah partai Islam, ingin mengusung capres dan cawapres yang muslim dan sebagainya. Tidak. Akan tetapi ya, itu bisa dilakukan di luar masjid. Kemudian permasalahan meminta jatah di masjid. Maka jawabannya sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang mempunyai kewenangan untuk si fulan ngisi di masjid ini, si fulan khotbah di masjid ini adalah pengurus masjidnya. Ya, si fulan imam, si fulan muadzin adalah pengurus masjidnya. Kalau seandainya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh pengurus masjid, maka itulah yang harus ditaati. Ya, tidak boleh maksa. Ya. Itu sama ustadz misalkan tidak dipakai kemudian dipaksa untuk ngisi. Ya. Dipaksa untuk mengisi. Maka pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai memaksa seseorang sehingga akhirnya nanti, karena yang namanya berdakwah itu kan berkaitan dengan keikhlasan. Berkaitan dengan keikhlasan. Allahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini hanya ada mengoreksi yang di buku itu Ustaz, di kitab kan ini At-Taubah ayat 19. Ternyata saya lihat di ini di mushaf ini 18 ya, Bu. Iya, 18 Ustaz. Iya, saya tadi juga lihat ayat 18. Nah. Ya, bagus. Yang tadi innama ya'muru masajidallah dirubah itu. Pekerjaan manusia tidak ada yang sempurna, yang sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu surah At-Taubah ayat 18. Jazakillah khair, Bu. Ada pertanyaan? Nah. Ya Ustaz, dari Radio Gema Madinah FM Martapura. Assalamualaikum. Bagaimana hukuman bagi orang yang meremehkan sunnah menurut pandangan ulama karena satu, kurangnya ilmu? Demikian Ustaz. Ya, untuk meremehkan sunnah karena kurang ilmu, maka semestinya yang pertama dia harus belajar bahwasanya itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini permasalahan namanya al-udhru bil jahli, memberikan alasan pemaafan karena dia bodoh. Ini tidak semua hukum. Ya. Tidak semua hukum. Artinya begini. Ada orang mengaku, "Ah, saya tidak. Kenapa kamu tidak sholat?" "Oh, saya tidak tahu kalau sholat itu wajib." Apakah kita berikan uzur? Hah? Maksudnya kita maafkan? Apakah kita bisa terima alasan dia? Bisa enggak? Tidak bisa. Karena di sana ada hal-hal yang di dalam agama Islam tidak diperbolehkan seseorang bodoh di dalamnya. Misalkan hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi, riwayat Tirmidzi, ketika para sahabat yang mu'allaf baru masuk Islam meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebuah pohon untuk mereka mengambil berkah dari pohon tersebut, sebagaimana orang-orang musyrik mempunyai pohon yang mereka mengambil berkah dari pohon tersebut. Maka ini tidak bisa dikasih uzur. Ya. Kalau misalkan ada orang sujud kepada patung, ketika ditanya, kenapa kamu sujud kepada patung? Oh, saya enggak tahu. Bahwasanya itu tidak boleh dalam Islam. Apakah kita bisa kasih uzur? Maksudnya bisa kasih alasan untuk memaafkan? Bisa enggak? Enggak bisa, karena itu tidak bisa, tidak boleh seorang muslim bodoh di dalamnya. Memang ada hal-hal yang kita bisa memaafkan. Misalkan seorang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Ya, terutama nih yang baru-baru nikah. Bentar lagi Ramadan. Melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadan. Dia mengatakan, "Kenapa melakukan itu?" "Oh, saya tidak tahu hukumnya." Apakah bisa diberi uzur? Bisa enggak? "Saya tidak tahu hukumnya, bahwasanya itu tidak boleh." Apakah bisa diberi uzur? Tidak bisa. Ya, karena itu hukum yang jarang seorang muslim untuk bodoh di dalamnya. Kecuali kalau dia mengatakan, "Wah, saya tahu haram, Ustaz, tapi saya tidak tahu kalau seandainya kalau saya mengerjakan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan, ada hukuman yang berat." Apa hukuman yang pertama? Ada tiga hukuman. Yang pertama apa? Berpuasa. Itu pertama? Hah? Berpuasa dua bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa? Hah? Memberi makan kepada fakir miskin. Kalau tidak bisa? Membebaskan budak. Oh, saya tidak tahu itu hukumnya. Nah, ini baru bisa kita kasih uzur. Tapi tetap Anda berdosa. Ya? Ini baru kita kasih tahu uzur. Ya, uzurnya yaitu kita memberitahu kepada dia. Tetap melakukannya. Jadi tidak bisa. Ada sesuatu yang kadang-kadang kita bisa beri uzur orang dengan kebodohan. Ada yang tidak bisa. Nah, tadi pertanyaan tentang apa? Yang kita bisa beri uzur? Tentang menghina sunnah. Tidak bisa menghina sunnah diberi uzur. Ya, meremehkan, Ustaz. Ya, menghina sunnah ya. Menghina sunnah diberi uzur. Apakah bisa orang bodoh kecuali kalau seandainya dia tidak tahu tentang itu sunnah lalu dia hina? Tapi kalau seandainya dia mengetahui ini adalah sunnah Nabi, kemudian dia hina, kemudian dia ketika ditanya, "Kenapa kamu menghina sunnah Nabi?" "Oh, saya tidak tahu kalau tidak boleh menghina sunnah Nabi." Nah, ini gak bisa dikasih uzur. Tidak boleh orang bodoh di dalamnya. Nah, Ustaz, standarisasi boleh tidak boleh itu, dikasih uzur tidak dikasih uzur itu apa? Ini permasalahan fikih menarik ini. Al-udhru bil-jahli. Yaitu boleh memberikan uzur dengan ketidaktahuan, kebodohan. Boleh. Dalam beberapa hal. Dan ada yang tidak bisa diberikan uzur sama sekali. Kenapa? Karena dia tidak boleh bodoh di dalamnya. Seperti misalkan seseorang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, "Kenapa kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala?" "Oh, saya tidak tahu kalau syirik itu dosa." Ini tidak bisa orang bodoh di dalamnya. Hah? Karena itu perkara tauhid. Karena bagaimana dia masuk Islam kalau seandainya tidak paham tauhid? Paham ya? Nah, ini jadi menghina sunnah tidak bisa kita kasih uzur. Tetapi kita berikan kepada orang tersebut pengetahuan bahwa ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian jangan sampai dihina. Karena menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti ini, seperti ini. Nah. Ya, Ustaz, dari BBM. Maaf, mau bertanya Pak Ustaz. Kami setiap minggu ada pengajian dari rumah ke rumah. Kadang kami menyarankan untuk sekali-sekali mengadakan taklim di masjid. Tapi ada yang bilang lebih baik di rumah saja, supaya rumah kita lebih berkah. Bagaimana dengan hal ini, Ustaz? Apakah termasuk kepada dengan melarang orang-orang untuk memakmurkan masjid? Iya, tidak juga. Ya, tujuannya dia baik untuk memakmurkan rumah dengan dibacai mungkin ayat-ayat suci Al-Quran di dalamnya, digunakan untuk pengajian. Bukan. Melarang orang untuk memakmurkan masjid, ya. Tetapi orang-orang tersebut menginginkan juga pahala. Yang dinamakan melarang orang untuk memakmurkan masjid adalah ketika dia punya kewenangan. Kemudian orang-orang bawahannya, rakyatnya kah, kemudian pegawainya kah, dengan keputusan atau peraturan dari dia, tidak bisa pergi ke masjid. Adapun mengadakan pengajian di rumah-rumah, tidak termasuk daripada menghalang-halangi orang untuk pergi ke masjid, tidak. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Cukup kiranya, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pengumuman dari sekarang sudah saya umumkan biar tidak kaget, bahwa hari Jumat saya akan ada safar dan ibu-ibu pengajiannya diliburkan dulu, dan tidak perlu, saya katakan di sini, tidak perlu mencari ustadz pengganti, biar hari Jumat saya saja yang mengisi. Ya, tidak perlu mencari ustadz pengganti. Saya harapkan dengan sangat ibu-ibu tidak perlu, tidak usah mencari ustadz pengganti untuk hari Jumat mengisi. Karena nanti ada peraturan baru yang dibuat oleh yayasan, mudah-mudahan bisa dipatuhi oleh semua jamaah. Nah, wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.